Pak Faisal, menurut Anda, apa kendala utama dari proses pembentukan inisiatif ini di samping kemauan politik pemerintah? Ya, Departemen SDM. Kalau di publik dia bilang, oh kita welcome, kita mendukung. Tapi kentara sekali, waktu saya rapat di kantor Menko sebulan lalu, kalau saya tidak salah ya, itu semua pejabat yang terkait dengan tambang dan minyak, dan perusahaan-perusahaan minyak kan diundang oleh kantor Menko. Saya diminta untuk memberikan materi tentang ETA ini. Orang SDM mengatakan, wah, kita sih nggak perlu ETA-ETA, kita udah transparan dari dulu, katanya. Walah, kalau transparan dari dulu ya tidak seperti sekarang, tidak ada hak angket kan. Jadi itu, ada lagi yang mengatakan orang salah satu departemen, saya tidak perlu sebut lah, departemen apa, mengatakan, wah ini agenda neoliberal nih. Gitu. Jadi banyak sekali kecurigaan-kecurigaan itu. Apakah pemahaman ini belum menemukan keseragaman antar berbagai kepentingan, Pak? Pertanyaan mendasarnya adalah apakah mekanisme seperti ini bermanfaat buat negeri, memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelamatan kekayaan rakyat, kekayaan negara, gitu, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oh ya, agenda apapun, ya mungkin ada saja, selalu ada, tidak ada yang bebas dari kepentingan ya. Kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi inilah kita harus menyadari dari awal apakah ini memang bermanfaat buat kita. Itu yang paling penting. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.